Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Amma ba'd, fa inna astaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Fa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan di dalam membaca Kitabul Ilmi karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang masih berkenaan dengan fatwa-fatwa sekitar ilmu, dan masuk pada pertanyaan yang ke-49. Qala su'ila fadilatu syekh, hal yajuzu tafsirul Qur'anil Karim biman nadhariyatil alamiyatil hadathiyah au al-hadithati bin nadhariyatil alamiyah al-hadithati. Ditanyakan kepada fadilatul syekh, apakah boleh menafsirkan Al-Qur'an Al-Karim dengan teori-teori alam yang terjadi sekarang? Fa'ajaba biqaulih, maka beliau menjawab, tafsirul Qur'ani bin nadhariyatil alamiyati lahu khuturatuhu. Bahwa menafsirkan Al-Quran dengan teori-teori yang sekarang terjadi memiliki bahaya. Wadhalika karena innana idza fasarna Al-Qur'ana bitilkan nadhariyati, jika kita menafsirkan Al-Quran dengan teori-teori itu, summa ja'at nadhariyatun ukhra, kemudian datang teori-teori yang lain, bi khilafiha, yang menyelisihi teori sebelumnya, fa muqtadha dhalik anna al-qur'ana sara ghaira sahihin fi nadhari a'da'il islami. Maka konsekuensi dari hal itu bahwa Al-Qur'an menjadi tidak benar menurut pandangan musuh-musuh Islam jika dikaitkan na'am dengan ditafsirkan dengan teori-teori yang datang. Amma fin nadharil muslimin, adapun di dalam pandangan kaum muslimin, fa innahum yaqulun, maka kaum muslimin mengatakan, innal khata'a min tasawwuri hadha alladhi fassara al-Qur'ana bidzalika. Adapun kaum muslimin mengatakan sungguhnya kesalahan itu dari gambaran orang yang menafsirkan Al-Quran dengan teori-teori tersebut. Nah, namun dari pandangan orang-orang kafir menganggap bahwa Al-Quran tidak benar karena apa yang ada di Al-Quran menurut orang-orang kafir jika ditafsirkan dengan teori-teori yang ada tidak sesuai. Nah. Lakin a'da'ul Islam adapun musuh-musuh Islam yatarabbasuna bihi dawair. Musuh-musuh Islam selalu menunggu, mengintai kelemahan-kelemahan kaum muslimin. Walihada ana uhadziru ghayata tahdhiri min at-tasarru'i fi tafsiril Qur'an bihadhil umuril alamiyah. Maka dengan hal ini, kata beliau, aku mentahdhir, memberikan peringatan yang keras dari terburu-burunya menafsirkan Al-Quran dari perkara-perkara ini, yaitu teori-teori na'am yang terjadi. Wal nada'a hadzal amra aw wal nada'u hadzal amra lil waqi' idza sabata fil waqi' fala hajata ila an naqula al-Qur'ana qad asbatahu. Dan hendaklah kita kembalikan perkara-perkara ini. Nah, dengan suatu yang terjadi. Jika perkara itu naam benar terjadi, maka tidak ada kebutuhan untuk kita mengatakan Al-Quran telah menetapkan hal itu. Apa yang? Naam, teori itu ada. Tidak perlu. Barakallahu fikum. Fal-Qur'anu nazala al-ibadah wal-akhlaqi wa tadabburi. Maka Al-Qur'an turun untuk menerangkan tentang ibadah, menerangkan tentang akhlak, menerangkan untuk seseorang at-tadabbur. Yaqulullahu azza wa jalla, Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyatadabbaru ayati waliyatadhakkaru ulul albab. Kitab yang kami turunkan yaitu Al-Qur'an untukmu wahai Muhammad, mubarakun, yang memiliki keberkahan, agar mereka mentadaburi ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Dan agar orang-orang yang memiliki naam pikiran bisa mengambil pelajaran. Walaysa limisli hadhil umur allati tutraku bittajarubi wa yudrikuhan nasu biulumihim. Dan Al-Quran bukan untuk yang semacam ini. Bukan untuk teori-teori ini. Yang mana teori tersebut didapatkan dari uji coba. Eksperimen. Nah. Dan yang lain sebagainya. Namanya uji coba kadang sesuai, kadang tidak sesuai. Kadang pas, kadang tidak pas. Tapi tidak ada kebutuhan untuk mencocokkan, mentafsirkan sesuatu yang terjadi dengan Al-Quran. Wa yudrikuha annasu biulumihim. Dan manusia mengetahui ilmu-ilmu tersebut, teori-teori tersebut, dengan ilmu-ilmu orang-orang kafir. Summa inna qad yakunu qataran aziman fadihan fi tanzil Qur'ani alaiha. Kadang sangat memiliki bahaya yang sangat besar terhadap tujuan di dalam diturunkan Al-Quran. jika Al-Quran itu ditafsirkan dengan teori-teori dari hasil uji coba manusia. Adribu lihada masalan qaulahu ta'ala, aku akan memberikan contoh yang semacam ini dari firman Allah Ta'ala, ya ma'syaral jinni wal insi inistata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Allah Ta'ala berfirman, wahai sekalian jin dan manusia, sekelompok jin dan manusia, jika kalian mampu untuk melintasi, menembus penjuru langit dan bumi, maka tembuslah, lintasilah. La tanfudhuna illa bisultan, maka kalian tidak akan mampu untuk melintasi, menembus kecuali dengan sultan. Lima hasala su'udun nas, ya, sultan kemudian mereka tafsirkan dengan teori yang mereka temukan. Kekuatan ini mereka tafsirkan, sultan ini mereka tafsirkan dengan penemuan, hasil penemuan mereka. Kata beliau rahimahullah, lamma hasala su'udun nasi ilal qamar, maka ketika manusia sudah mampu untuk sampai kepada bulan, zahaba ba'dun nasi liyufassira hadhihi al-ayata wa nazzalaha ala ma hadasa. Maka tak kala manusia sudah mampu untuk menempuh ke bulan, kemudian sebagian manusia berpendapat dengan menafsirkan ayat ini, ya ma'syaral jinni wal ins, wahai sekelompok jin dan manusia, lintasilah, tembuslah penjuru langit dan bumi. Mereka tafsirkan ayat ini dengan apa yang mereka lakukan dari apa yang terjadi. Waqala, dan dia mengatakan, innal murada bisultani al-ilmu, yang dimaksudkan dengan sultan di sini adalah ilmu, yaitu cara menembusnya mereka, sampainya mereka ke bumi, apa, ke bulan. 6. Wa annahum bi'ilmihim nafadhu min aqtaril ard. Kemudian mereka dengan ilmu mereka, mereka menembus seluruh penjuru bumi. Wa ta'du al-jadhibiyah, mereka menembus penjuru bumi dan melewati daya tarik menarik atau gravitasi yang terjadi. Wa hadza khata'un, dan ini merupakan kesalahan. Wa la yajuzu an yufassira al-Qur'ana bihi, tidak boleh menafsirkan Al-Quran dengan teori tersebut. Wadzalika li'annaka idza fasarta al-Qur'ana bima'na fa muqtadha dzalika annaka syahidta bi anna Allah aradahu wa hadhihi syahadatun 'azimatun satus'alu anha. Maka hal itu jika engkau menafsirkan Al-Quran dengan suatu makna, ya, yang dari suatu teori yang terjadi, maka konsekuensi dari hal itu bahwasanya engkau benar-benar menyaksikan bahwasanya yang diinginkan Allah adalah apa yang engkau ucapkan. Dan ini merupakan persaksian yang sangat besar yang akan dipertanggungjawabkan kelak. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, "Wa man tadabbara al-ayata wajada anna hadha at-tafsir batilun." Dan barang siapa yang mentadaburi ayat ini, yaitu ya ma'syaral jinni wal insi, akan mendapatkan bahwa tafsir ini adalah tafsir yang batil, yaitu tak kala sultan ditafsirkan dengan ilmu teori mereka, cara menempuh ke bulan dan yang lainnya, sultan diartikan dengan ilmu, maka tafsir ini adalah tafsir yang batil. Li'anna al-ayata siqat fi bayani ahwalin nasi wa ma ya'ulu ilai amruhum. Karena ayat menyebutkan di dalam, ya, ayat ini menyebutkan tentang penjelasan keadaan manusia dan kesudahan kondisi mereka kelak setelah kehidupan mereka. Iqra surat Ar-Rahman, bacalah surat Ar-Rahman. Tajidu, engkau akan mendapatkan anna hadhil ayata dzukirat ba'da qawlihi ta'ala kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Engkau akan mendapatkan bahwa ayat ini disebutkan setelah firman Allah Ta'ala, kullu man 'alayha fan. Setiap makhluk akan binasa. Wa yabqa, dan yang akan tersisa wajah Rabbmu yang memiliki kemuliaan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka dengan nikmat Rabb mana lagi engkau mendustakan? Falnas'al, maka kita bertanya kepada mereka, hal ha'ula al-qawmu nafadhu min aqtari samawat? Apakah mereka telah mampu untuk menempuh langit? Al-jawab la, jawabannya tidak. Wallah yakulu, Allah Ta'ala berfirman, in istata'tum an tanfudhu min aqtari samawati wal ard, jika kalian mampu. Dan di sini disebutkan, in istata'tum an tanfudhu, jika kalian mampu untuk menempuh dari segala penjuru langit dan bumi. Namun, mereka tidak akan mampu. Karena kata beliau, jawaban dari yang kedua, sanya hal ursila alaihim suwadun min narin wa nuhasun, apakah dikirimkan kepada mereka, dilemparkan kepada mereka nyala api dan cairan tembaga? Karena pada sambungan ayat ya ma'syaral jinni wal insi inistata'tum, kemudian fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, kemudian sambungannya yursalu alaikuma suwadun min nar wa nuhasun fala tantasiran. Ini sambungan ayatnya. Akan dikirimkan kepada mereka suwad min nar, yaitu nyala api dan cairan tembaga, maka mereka tidak akan mampu selamat. Naam. Artinya mereka santai-santai. Ini menunjukkan bahwa naam, tafsirnya mereka disesuaikan dengan teori yang mereka dapatkan maka tafsir yang na'am batil. Tafsir yang batil. Wal jawabu, maka jawabannya la idan, maka tidak. Jawabannya bahwasanya hal itu tidak benar. Mereka tidak mampu untuk menembus langit. Jika demikian, fal ayatu la yasih antufassara bima fassara biha ula. Maka tidak benar ayat ini ditafsirkan dengan apa yang mereka tafsirkan, yaitu bisultan dengan ilmu. Wa naqulu, kita katakan, inna wusula haula'i ila ma wasalu ilai wa minal ulumi tajribiyatil lati adrakuha bitajarubihim. Kita katakan sampainya mereka kepada apa yang mereka sampai, ketujuan mereka adalah dari hasil ilmu-ilmu tajribiyah, yaitu ilmu-ilmu yang tajribiyah, yang sifatnya uji coba, yang mereka dapatkan dengan uji coba, sehingga bukan suatu naam kepastian. Amma an nuharrifa al-Qur'ana linakhda'ahu lid-dalalati 'ala hadha, fa hadha laysa bisahihin wa la yajuzu. Adapun kita memalingkan, mentahrif Al-Qur'an kepada apa yang na'am teori-teori tersebut yang mereka buat, fahadha laisa bisahih, maka ini tafsir yang tidak benar dan tidak boleh dilakukan oleh seseorang. Kemudian fatwa yang ke-50, su'ila syekhu dzakartum jazakumullahu khairan anna li'timada ala aqwalir rijali khata'un yadurru talibal ilmi au yadurru talibal ilmi fahal yufhamu min hadha adamu tamadhabi awir ruju'i ila madhabin muayyanin fima yuskilu min ahkamin. Engkau telah menyebutkan jazakumullah khairan bahwa bersandar dari pendapat-pendapat seseorang adalah kesalahan yang bisa membahayakan seorang penuntut ilmu. Tentunya, na'am pendapat-pendapat yang na'am bait anis sawab, jauh dari kebenaran. Apakah dipahami dari pendapatmu ini bahwa tidak boleh berpegang dengan suatu madhab dan kembali kepada suatu madhab tertentu yang mana na'am tak kalah kesulitan itu menerpa dari suatu hukum, tidak boleh kembali kepada mereka, kepada suatu madhab? Maka beliau menjawab, fa'ajaba fadilatu biqauli attamad habu bimadhabin muayyanin. Adapun berpegang dengan suatu madhab tertentu, idha kanal maqsudu, jika yang dimaksud minhu darinya, annal insana yaltazima atau yaltazimu bihadal madhabi mu'aridan amma siwau sawa'an kana sawaba fi madhabi au madhaba ghairihi, fahadha la yujuz wa la aqulu bihi. Jika yang dimaksudkan berpegang dengan suatu madhab bahwasanya seorang harus berpegang dengan madhab tertentu dan menolak selain madhab yang lainnya, baik madhab tertentu itu benar atau naam, baik mazhab itu benar atau mazhab yang lainnya itu benar, maka kata beliau fahadza la yajuz, maka hal ini tidak boleh, yaitu berpedoman dengan satu mazhab dan menolak mazhab yang lain walaupun mazhab yang lain itu benar, dan aku tidak berpendapat itu, kata beliau. Amma idza kana al-insanu, namun jika seseorang yuridu ayantasiba ila madhabin muayyanin liyantafi'a bima fi minal qawaidi wal dawabiti walakinnahu yaruddu dhalika ila al-kitab wa sunnah wa idza tabayyana lahu rujhanu fi madhabin akhar dhahaba ilai fa hadza la ba'sa bih. Adapun jika seseorang menginginkan menyandarkan diri kepada suatu madhab tertentu untuk mengambil manfaat yang ada di dalam madhab tersebut dari kaedah-kaedah dan ketentuan-ketentuan hukum syar'i, walakinnau, dan mengembalikan kaedah-kaedah tersebut kepada Al-Quran dan sunnah, wa'idah, dan juga jika jelas suatu yang rajih padanya pada madhab yang lain, kemudian dia mengambil madhab tersebut, pendapat madhab yang lain yang benar tersebut, fahadala ba'zabi, maka ini tidak mengapa. Naam, berpegang dengan madhab naam Hambali, kemudian tak kalah pada madhab Imam Syafi'i ada kebenaran dalam suatu perkara dia ambil, maka ini tidak mengapa. Wal ulama'ul muhaqqiquna ka syaikhil islam ibn taimiyah wa ghairihum min hadzal naw, dan para ulama al muhaqqiqun seperti syaikhul islam ibn taimiyah dan selainnya, mereka dari memiliki salah satu dari jenis madhab, mereka berpegang dengan salah satu madhab, muhum muhaqqiqun, mereka muhaqqiqun, mereka para ulama yang mentahqiq kitab-kitab yang menjelaskan naam tentang Islam, menjelaskan kitab-kitab mereka, mereka berpegang dengan salah satu madhab. Walahum madhabun muayyanun, dan mereka memiliki madhab tertentu. Walakinnahum la yukhalifuna dalila idza tabayyana lahum. Akan tetapi mereka para ulama Syekhul Islam dan yang lain yang semisal dari beliau rahimahumullah, mereka tidak menyelisih dalil jika jelas pada mereka kebenaran, maka dia akan mengambil madhab yang lain yang di dalamnya terdapat kebenaran. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. نقتدي بهذا القدر سبحانه وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تفضل بارك الله